kepada Zubair, yakni Zubair bin Awam. Saya juga bertanya kepada Talha, Talha bin Abdullah, ya, wa Ubay bin Ka'ab dan sahabat Ubay bin Ka'ab, fa amaruni bidzalik. Mereka pun memerintahkan aku untuk hal itu, ya, dengan hal itu. Yakni memerintahkan untuk apa? Wudu, memerintahkan untuk wudu. Baik. Selanjutnya, hadis yang selanjutnya ini mirip pembahasannya. An Abi Sa'idin Al-Khudri, dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, semoga Allah Subhanahu wa taala meridainya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam arsala ila rajulin minal ansar. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengutus kepada seorang laki-laki dari Ansar. Ya. Rajulin di sini mubham, tidak disebutkan siapa namanya. Tapi dalam riwayat Muslim, ya, rajulin di situ ditafsirkan yaitu sahabat Itban Ibnu Malik Al-Ansari. Sahabat Itban Ibnu Malik Al-Ansari. Baik. Faja'a wa ra'suhu yaqturu. Maka sahabat tersebut, yaitu sahabat Itban bin Malik, datang memenuhi panggilan Rasulullah SAW karena dipanggil oleh Rasulullah. Wa ra'suhu yaqturu. Sedangkan rambutnya masih, ya, yaqtur. Yaqtur itu, ya, meneteskan air. Artinya dia baru apa? Mandi. Ya, baru mandi. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la'allakna a'jalnaka. Ya. Kayaknya kami atau aku a'jalnaka, membuat engkau apa? Tergesa-gesa. Ya, membuat engkau tergesa-gesa. Artinya dia masih sama istrinya, tapi karena dipanggil sama Nabi sallallahu alaihi wasallam, nah, kalau sudah dipanggil sama Nabi harus siap. Ya. Padahal belum selesai tadi. Ya. Iya. Faqal, maka Nabi maka kata Itban bin Malik, faqala na'am, iya wahai Rasulullah. Bikin tergesa-gesa aja ini. Ya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, idza ujilta au kukihta fa'alaikal wudu. Kalau kamu tergesa-gesa, ya, au kukihta, atau ya, kukihta maksudnya di sini adalah yakni, ya, tidak mengeluarkan mani, ya, fa'alaikal wudu, maka cukup bagimu berwudu, enggak pakai apa? Mandi. Ya, tidak perlu untuk mandi. Baik. Dua hadis ini, ayyul ikhwah, menunjukkan kepada kita bahwasanya orang yang melakukan jima, ya, orang yang melakukan jima, yakni suami menjimai istrinya, atau jima dengan budaknya, karena dalam agama Islam hubungan itu hanya diperbolehkan dengan dua cara. Yang pertama adalah dengan pernikahan, dan yang kedua adalah dengan perbudakan. Walladzina hum li furujihim hafidun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Faman ibtagha wara'a dzalika fa ulaika humul adud. Dan orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang beriman itu adalah orang-orang yang menjaga farji mereka, kecuali kepada istri mereka dan kepada budak perempuan mereka, maka mereka tidak tercela. Dan siapa yang mencari jalan selain daripada itu, yakni selain dengan pernikahan dan perbudakan, maka mereka berarti termasuk orang-orang yang melampaui batas. Ya, baik. Siapa yang melakukan jima dengan istrinya atau melakukan jima dengan budak perempuannya dan dia tidak mengeluarkan mani. Karena orang yang jima itu belum tentu mengeluarkan mani. Ya, kalau yang sudah berkeluarga ngerti insyaallah. Ya. Jadi orang yang jima itu ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, dia mengeluarkan mani. Maka di sini wajib baginya untuk apa? Mandi, mandi besar, mandi jinabah. Sebagaimana kata Nabi alaihi salatu wassalam, ya, idzal taqal hitanul hitana faqad wajabal ghuslu. Apabila khitan ya bertemu dengan khitan, yakni laki-laki ya bertemu dengan perempuan ya, yakni melakukan ini kata kiasan untuk jima, maka wajib untuk apa? Mandi. Ya, dan ini tidak ada perselisihan di kalangan para ulama. Baik, keadaan yang kedua, apabila seorang melakukan jima dan dia tidak mengeluarkan mani. Ya, enggak berhasil. Ya. Enggak sukses. Mungkin aja. Nah, ya. Jelas? Nah. Nah, ini 17 tahun ke atas mestinya ini ya. Baik. Jadi, kalau dia mengeluarkan mani, khalas, tidak ada perselisihan di kalangan para ulama bahwa dia apa? Wajib mandi besar, mandi jinabat. Baik. Keadaan yang kedua, kalau dia tidak mengeluarkan mani, sudah melakukan jima tapi enggak mengeluarkan mani. Maka di sini ya, kalau kita lihat dari dua hadis ini, cukup baginya untuk apa? Wudu. Tidak perlu atau tidak wajib untuk mandi jinabat. Tidak wajib untuk mandi jinabat. Sebagaimana tadi dikatakan oleh Utsman bin Affan, demikian juga ya, zahir hadis Abu Sa'id Al-Khudri. Zahir hadis Abu Sa'id Al-Khudri. Baik, ini pendapat yang pertama dalam masalah ini. Pendapat yang kedua, jadi masalah yang pertama tadi, kalau dia mengeluarkan mani itu enggak ada perselisihan ya. Tapi untuk masalah yang kedua atau keadaan yang kedua, kalau seorang melakukan jima dan dia tidak mengeluarkan mani, ini pendapat yang pertama, cukup wudu, tidak perlu untuk mandi. Tapi pendapat yang kedua adalah ya, wajib mandi. Walaupun dia tidak mengeluarkan apa? Mani. Sebagaimana dalam riwayat Muslim. Ya, dalam hadis tadi, idzal taqal hitanul hitana faqad wajabal ghuslu. Di sana ada tambahan dalam riwayat Imam Muslim. Ya, riwayat Imam Muslim berarti hadisnya sahih. Ada tambahan wa illam yunzil. Wa illam yunzil. Ya, artinya wajib mandi kalau melakukan hubungan badan, melakukan jima, wa illam yunzil, walaupun dia tidak inzal, yakni tidak mengeluarkan mani. Ya, dalam hadis tersebut tegas. Ya, menunjukkan bahwasanya semua hubungan badan, jima itu mewajibkan mandi, baik ya mengeluarkan mani maupun tidak mengeluarkan mani. Ya. Dan ini pendapat yang lebih kuat. Pendapat yang lebih kuat bahwasanya semua jima itu mewajibkan mandi jinabat, baik mengeluarkan mani ataupun tidak mengeluarkan apa? Mani. Ya. Baik, bagaimana dengan hadis ini? Hadis ini adalah di awal. Jadi, kalau dalam ilmu mustalah hadis atau dalam ilmu usul fikih, ya dikenal dengan an-nasih wal mansuh. Nasih wal mansuh. Yani di awalnya memang tidak wajib mandi. Tapi kemudian setelah itu diwajibkan untuk mandi. Ya. Nah. Dan ini pendapat yang lebih kuat insyaallah taala. Ya. Jadi beberapa pendapat para sahabat tadi itu adalah di awal. Bahkan ayol ehwah, sebagian ulama seperti Imam An-Nawawi dalam Syarah Muslim menukil ijma, kesepakatan para ulama bahwa ya setiap jima itu adalah apa? Mewajibkan mandi. Baik mengeluarkan mani maupun tidak mengeluarkan mani. Ya, sampai dinukil apa? Ijma. Terlepas dari benar atau tidaknya nukilan ini, tapi ini membuktikan kepada kita bahwa pendapat yang kedua adalah pendapat yang sangat kuat. Ya, yang sangat kuat. Taib. Selanjutnya, Anil Muhirah ibni Syu'bah radhiyallahu anhu, dari sahabat Muhirah bin Syu'bah. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridainya. Annahu kana ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi safar. Bahwasanya dia pernah bersama Rasulullah sallallahu dalam suatu safar. Wa annahu dhahaba li hajatin lah. Dan bahwasanya beliau pergi untuk suatu kebutuhan. Wa anna Muhirah ja'ala yasubbul ma'a alaih wa huwa yatawadda. Dan bahwasanya Muhirah menuangkan air untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika berwudu. Fa ghassala wajhahu, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengusap wajahnya, wa yadaihi, dan kedua tangannya, wa masaha bi ra'sihi, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengusap kepalanya, wa masaha 'alal khuffain, dan mengusap kedua sepatu. Hadis ini menunjukkan kepada kita faedah, yaitu tentang bolehnya membantu orang lain dalam wudu. Jadi misalkan antum nuangkan untuk orang tua antum, dia berwudu, atau teman antum sakit, antum yang nuangkan, membantu dia dalam berwudu, ini adalah diperbolehkan. Kalau Muhirah bin Syu'bah kepada Nabi sebagai penghormatan. Karena para sahabat itu, mereka merasa mulia, bangga jika bisa berkhidmah membantu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga kita bisa untuk membantu orang tua kita, mungkin sakit atau lemah, kita bantu dia untuk berwudu, maka tidak mengapa. Ini diperbolehkan. Dan di antara faedah dari hadis yang mulia ini juga adalah disyariatkannya al-masah 'alal khuffain, mengusap kedua sepatu. Dan itu pembahasannya panjang dalam fikih, ada syarat-syaratnya. Tapi yang jelas itu adalah disyariatkan. Dan hadis-hadis tentang disyariatkannya mengusap kedua sepatu mutawatir. Sebagaimana kata syair, seorang penyair, mimma tawatara hadisu man kadzab wa man bana baitan lillahi wahtasab wa ru'yatun syafa'atun wal haudhu wa mashu khuffaini wa hadhi ba'du. Termasuk hadis-hadis yang mutawatir adalah hadis man kadzab, yaitu siapa yang berdusta kepadaku, maka silakan dia mengambil tempat duduknya di neraka. Demikian juga hadis tentang syafaat, hadis tentang ru'yatul mu'minina rabbahum yaumal qiyamah, orang-orang yang beriman itu bisa melihat Allah di hari kiamat. Demikian juga hadis tentang wa mashu khuffain, yaitu apa? Mengusap kedua sepatu. Ini hadisnya mutawatir. Bahkan para ulama mencantumkan pembahasan masah 'alal khuffain dalam kitab-kitab akidah. Seperti Al-Barbahari dalam Syarh Sunnah, atau Al-Imam Tahawi dalam kitabnya Al-Aqidah Tahawiyah, memasukkan pembahasan masah 'alal khuffain dalam kitab-kitab akidah. Kenapa? Sebagai bantahan untuk sebagian kalangan yang mengingkarinya, yaitu orang-orang Syiah. Orang-orang Syiah mengatakan bahwasanya masah 'alal khuffain itu tidak disyariatkan. Maka Ahlus Sunnah wal Jamaah membantah mereka. Membantah mereka, bahkan ini dijadikan syiar pembeda antara Ahlus Sunnah dengan Syiah. Taib, selanjutnya An Ibni Abbas radhiyallahu an, dari sahabat Ibnu Abbas, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai keduanya. Sahabat yang sangat mulia yang didoakan oleh Nabi, Allahumma faqqihhu fid din wa 'allimhu at-ta'wil. Annahu bata lailatan inda Maimunah zaujin Nabiy sallallahu alaihi wasallam wa hiya khalatuh. Bahwasanya sahabat Ibnu Abbas pernah bermalam suatu malam di Maimunah, istri Nabi SAW. Dan Maimunah adalah kholahnya. Kholah itu adalah bibi dari ibu. Kalau ammah itu adalah bibi dari ayah. Ya. Jadi Rasulullah Ibnu Abbas pernah bermalam di rumahnya Maimunah, dan Maimunah ini salah satu istri Nabi. Ya, salah satu istri Nabi. Nah, Maimunah ini bibinya, jadi masih mahram dengan Ibnu Abbas. Kenapa beliau bermalam? Beliau ingin melihat ya ibadahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di waktu malam. Ya, dan ini termasuk ya semangatnya, menunjukkan kepada kita semangatnya sahabat Ibnu Abbas sampai beliau bermalam di rumah salah satu istri Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan tujuan untuk melihat, meneladani bagaimana ibadah Nabi sallallahu alaihi wasallam di rumah. Karena kalau di masjid ya, ini bisa di masjid. Tapi kalau di rumah enggak sembarangan orang bisa lihat. Lah, mumpung beliau punya bibi yang merupakan salah satu istri Nabi, dimanfaatin. Ini cerdasnya Ibnu Abbas. Fattaja'tu fi ardil wisada. Maka ya, saya berbaring ya di ardil wisada. Ya, di sampingnya wisada. Apa wisada itu? Bantal. Wattaja'a Rasulullah sallallahu wa ahluhu fi tuliha. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun ya tidur bersama keluarganya. Fanama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tidur, hattan idzan tasafal lail au qablahu biqalil au ba'dahu biqalil istaiqadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah tidur, dan tidurnya Rasulullah ya kalau habis isya ya langsung ya. Jadi enggak banyak ngobrol. Supaya apa? Bisa bangun tengah malam. Dan itu terbukti. Ya, kata Ibnu Abbas, apabila sudah tengah malam atau kurang atau lebih sedikit, kurang lebih lah istilahnya, kurang lebih ketika tengah malam. Jadi tengah malam itu adalah, cara menghitungnya tengah malam adalah antara waktu maghrib dengan waktu subuh dibagi dua. Itu namanya apa? Tengah malam. Dan itu berbeda-beda tentunya. Ya, kita aja kadang maghrib jamnya kan berbeda-beda, subuh juga berbeda-beda. Jadi cara menghitung tengah malam itu adalah waktu sholat maghrib, waktu sholat subuh, kemudian dibagi menjadi dua. Itu berarti tengah malam. Jadi gak mesti jam 12. Ya, gak mesti jam 12, tergantung. Baik, ketika tengah malam, kurang lebih tengah malam, istaiqadha Rasulullah SAW. Rasulullah bangun. Fajalasa, lalu beliau duduk. Nah, ini faedah. Kalau antum pengen bangun, langsung duduk. Jangan entar aja. Akhirnya enggak jadi bangun. Jadi kalau bangun, pengen bangun dari tidur, langsung duduk dulu. Ya, langsung duduk dulu. Yamsahun nauma an wajhihi biyadih. Mengusap ya wajahnya dengan tangannya. Ya, jadi kalau bangun diusap matanya. Ini sunnah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menghilangkan apa? Ngantuk. Summa qara'al asral ayatil khawatim min surati Ali Imran. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ia membaca 10 ayat terakhir dari surat Ali Imran. Ini juga termasuk sunnah ketika bangun malam ya, ketika bangun itu membaca tadi surat Ali Imran mulai dari ayat 190 sampai akhir ya, inna fi khalqis samawati wal dan seterusnya. Summa qama ila sannin muallaqah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berdiri ke sannin muallaqah. Sann itu adalah bejana yang tergantung ya, itu tempat wudunya ya, kentong lah ya, kentong. Taib fatawaddo'a minha fa ahsana wudu'ahu. Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, beliau berwudu dengan sebaik-baik wudu. Summa qama yusalli. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berdiri untuk salat. Yani salat apa? Salat malam. Qala Ibnu Abbas, berkata Ibnu Abbas, Fakumtu fasona'tu mislama sona', aku pun berdiri dan melakukan seperti yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Summa dhahabtu fakumtu ila jambih. Ya, aku pergi dan berdiri di sampingnya, yakni di samping kirinya. Fawada'a yadahu al-yumna ala ra'si. Lalu Rasulullah SAW meletakkan tangan kanannya di kepalaku. Wa akhadha bi udhunil yumna yaflituha. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengambil ya telingaku yang kanan. Ya, jadi semacam diciwir gitu, jangan sebelah kiri. Ya, ditaruh ke mana? Sebelah kanan. Ya, di sana. Maka ini kalau antum salat dan makmumnya cuma satu, maka posisinya samping kanan. Enggak boleh samping kiri. Ya. Buktinya Ibnu Abbas diingkari oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau memilih posisi di sebelah kirinya imam. Jadi makmum di sebelah kanannya dan posisinya sejajar. Ini juga salah satu dalil. Sebagian orang kan enggak mundur dikit. Ini tinggal ada dalilnya. Yang benar adalah kalau kita makmumnya itu satu orang, maka ya lurus dengan imam tapi di sebelah apa? Kanannya. Dan ini juga menunjukkan kepada kita bahwa gerakan yang itu adalah untuk kemaslahatan sholat tidak mengapa. Tentu ketika Ibnu Abbas ditarik sama Nabi dari sebelah kiri menuju sebelah kanan, gerak apa tidak? Gerak. Ya, dan itu tidak mengapa. Baik. Fa shalla rak'atain, kemudian beliau sholat dua rakaat. Summa rak'atain, kemudian dua rakaat. Summa rak'atain, kemudian dua rakaat. Summa rak'atain, kemudian dua rakaat. Summa rak'atain, kemudian dua rakaat. Summa rak'atain, kemudian dua rakaat lagi. Summa autara. Kemudian beliau sholat witir. Nah, ini anjuran untuk apa? Faedahnya adalah anjuran untuk sholat malam, ya, sholat tahajud. Nah, lebih-lebih bagi penuntut ilmu, bagi santri, maka hendaknya ya menghidupkan apa? Ya, malamnya dengan sholat. Ya, lebih-lebih kita mau memasuki bulan suci Ramadan. Ya, maka hendaknya bagi kita untuk melatih diri kita, membiasakan diri kita dengan sholat malam. Ya, taip. Kalau pengen untuk sholat malam, tadi caranya jangan malam-malam tidurnya. Ya, segera tidur. Kalau sudah enggak ada urusan, ya jam 9, paling lama jam 10 udah tidur. Ya, supaya kita bisa untuk sholat malam. Kemudian minta untuk dibangunkan sama ya pengurus atau sama kakak kelas ya atau sama teman antum yang biasa untuk bisa bangun, saling ta'awun, saling apa? Membantu antara satu dengan yang lainnya. Taib. Summa taja'a hatta atahul muadzin. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbaring sampai datang kepadanya muadzin yaitu Bilal. Faqama, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berdiri, fa shalla raka'ataini khafifataini, salat dua rakaat ya khafifataini yang ringan. Ini salat sunnatul fajr. Summa kharaja fa shalla subah. Kemudian beliau keluar untuk melakukan salat subuh. Ya, untuk melakukan salat subuh. Wa qad taqaddama hadzal hadis wa fi kullin minhumma ma laisa fil akhar. Hadis ini sudah berlalu sebenarnya. Ya, hadis tentang kisah Ibnu Abbas dan salatnya bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadisnya panjang, dibawakan oleh Imam Al-Bukhari dalam banyak tempat. Ya, masing-masing memiliki apa faedah. Ada sebuah buku yang ditulis oleh sebagian ulama tentang hadis ini, ya. Judulnya Mi'atu Faedah min hadisi Ibnu Abbas. 100 faedah dari hadis Ibnu Abbas bermalam di rumah bibinya Maimunah. Baik. Insyaallah taala itu yang bisa kita bahas. Insyaallah taala nanti kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Ini banyak sekali pertanyaannya. Taib, kenapa Nabi tidak beristinja dengan pasir saja? Bukankah tanah itu suci dan mensucikan? Nempel, Mas. Kalau pakai pasir tambah nempel nanti malam ya. Jadi kenapa Nabi SAW enggak pakai pasir? Ya tadi. Ya. Nempel malahan. Ya. Padahal tujuan istijmar itu adalah untuk membersihkan. Untuk membersihkan. Nah. Selanjutnya mohon mohon nasihatnya Ustaz. Ya, bagi teman-teman yang ingin nikah tapi belum bisa. Dan mohon doanya agar dapat istri yang solehah. Masya Allah. Insya Allah. Ini akhwat pada dengar ini insya Allah. Mudah-mudahan saya. Taib. Bagi yang tidak mampu, Rasulullah SAW sudah mewasiatkan. Ya, sudah memberikan. Ya ma'asyarah syabab man istata'a minkumul ba'ata fal yatazawwaj. Wahai anak muda, siapa yang mampu di antara kalian nikah, nikah. Karena manfaat nikah banyak. Fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj. Bisa menundukkan pandangan, menjaga farji. Faman lam yastati' fa 'alaihi bi as-shaum. Kalau belum mampu, maka perbanyak puasa. Fa innahu lahu wija. Karena itu bisa meredam syahwat. Jadi bagi yang sudah mampu, ya, apalagi kepalanya sudah pusing, ya. Nah, mikirin itu terus, ya, mau tidur mengkhayalnya 1 jam dulu, ya, maka sebaiknya kalau dia sudah mampu, bismillah, tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi bagi yang belum mampu, ya, belum mampu, maka sabar dan perbanyak tadi, yaitu perbanyak puasa, perbanyak melakukan kesibukan-kesibukan, aktivitas-aktivitas, ya, olahraga, menuntut ilmu, ibadah, ya, sehingga pikiran-pikiran kita tidak terbawa oleh was-was dari setan. Baik. Ustaz, apakah sebuah ilmu termasuk rizki? Ya, hari ini malah rizki yang paling apa? Utama. Rizki yang paling utama itu adalah ilmu yang bermanfaat. Ya, nikmat yang paling utama itu adalah ilmu yang bermanfaat. I'lam hudi ta'anna afdolal minan ilmun yuzilu syakka angkawad darat. Ya, kata Syekh Abdul Rahman As-Sa'di, ketahuilah bahwasanya nikmat yang paling utama itu adalah ilmu. Ya, ilmu. Ilmu yang bermanfaat, yang menghilangkan syubhat dan syahwat. Jadi, rizki itu tidak mesti dengan harta saja. Justru rizki yang paling utama adalah rizki berupa ilmu yang bermanfaat dan amal saleh yang bisa mengantarkan kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Baik, apa bantahan atau bagaimana cara membantah jemaah tabligh yang mengajak kita khuruj? Oh, ini kok bahasnya jemaah tabligh. Baik, karena juga memakai dalil. Ya, setiap ahlul bid'ah mereka menggunakan apa? Dalil. Ya. Setiap ahlul bid'ah memakai dalil. Cuma dalilnya benar apa enggak? Cara pendalilannya benar apa? Tidak. Ya. Orang-orang Syiah menggunakan dalil, bahkan dari Al-Qur'an, tapi ngawur pendalilannya. Inna wa ya'murukum an tadbahu baqarah. Mereka tafsirkan baqarah maksudnya Aisyah. Tabbat yada Abi Lahab. Abu Bakar dan Umar dan sebagainya. Tentu ini adalah penafsiran yang ya ngawur. Demikian juga setiap ahlul bidah. Maka yang paling penting bagi kita ketika ada yang melakukan atau membawakan dalil, satu, cek dalilnya benar atau tidak. Kalau itu hadis, hadisnya sahih apa tidak? Karena banyak juga yang membawakan hadis-hadis yang palsu. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau hadisnya sudah sahih atau dalilnya sudah sahih, cara pendalilannya benar apa tidak? Pemahamannya benar apa tidak? Itu juga perlu di ya dicek. Baik. Insyaallah taala nanti kita lanjutkan pada pertemuan berikut.